Kesetiaan menyelamatkan? Ya, sudah pasti kesetiaan akan memberikan penjagaan yang ketat dalam kehidupan. Karena orang setia adalah orang yang dipercaya. Maka semua orang berjaga-jaga untuknya dan dia terjaga dalam tiap langkahnya. Tapi pengkhianat hanya menuju kepada jurang kematian. Hari ini mungkin dia berhasil mengukir prestasi dalam pengkhianatannya, membuat dia jumawa, tapi dia lupa musuhnya terus bertambah. 1 kepada 2, 2 kepada 3, begitulah selanjutnya, sehingga limpahlah dan ada di mana-mana musuhnya. Tidakkah itu kematian yang mengerikan? Banyak orang menanti kejatuhannya. Itu sangat menyakitkan. Pengkhianat jatuh, banyak orang yang bertepuk tangan. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Tapi semua dirancang bangun oleh sikap yang salah. Jadilah setia, karena setia akan terjaga kemanapun kaki melangkah. Namun setia bukan barang murah. Kesetiaan selalu menuntut harga diri. Kesetiaan selalu menuntut kerelaan menerima orang di sekitar kita dan percaya. Sekalipun kita tak ada di sana, kita memang bisa menerima piala percaya itu. Tak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Selalu berpikir ulang untuk melakukan apapun dalam menjaga hubungan. Menjadi orang dipercaya itu sangat luar biasa. Dan orang yang dipercaya hanyalah orang yang setia terhadap kata dan persahabatan. Tak pernah berniat mengkhianatinya. Tergoda pun dia melawannya. Tempatkan dirimu, jadilah orang yang setia, maka hidupmu akan terjaga.